Apa hukumnya menikahi mantan istri saudara kandung? Ya, kakaknya misalnya menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai, talak bain. Bolehkah adiknya menikahi? Secara zahir boleh. Nah,